cantikku pawan tak jemu, jemu mata memandang siang dan malam jadi terbayang. Rupiah, oh rupiah, senyummu yang sangat mesra bikin hatiku jadi tergoda, senantiasa tak dapat ku lupa. Dapat ku bayangkan sudah bahagianya hatiku seandainya kau bimbang ragu, seluruh isi dalam hatiku ku curahkan hanyalah untukmu. Dapat ku bayangkan sudah bahagianya hati bimbang rasa.